Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa lan sedaya tamu undangan ingkang mboten saged kawula sebat nggih, sedaya kemawon para rawuh Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Wonten ing kesempatan sonten menika monggo kita sesarengan ngunjuk syukur kita, raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin ingkang dumugi wekdal menika tansah nganugrahaken nikmat ingkang kathah, nikmat zahir lan nikmat batin, nikmat ingkang ketingal lan mboten ketingal. Nggih. Babagan syukur atas nikmat Allah niku insyaallah sedaya kaum muslimin tansah kengetan. Tetapi ketika kita harus melakukan syukur, sedaya kula panjenengan sami ngraos mboten saged syukur kanthi napa saestu. Nggih. Mila monggo ma'asyiral muslimin wonten ing kesempatan menika kita engetaken setunggal doa. Nggih, doa ingkang doa menika dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih, nyuwun pambiyantu, minta bantuan kepada Allah supados saged dados hamba-hamba Allah ingkang napa ber syukur. Napa doanipun ma'asyiral muslimin? Setunggal doa ingkang dipun ajaraken nggih dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados dipun waos. Dubura kulli salatin. Dubur niku bagian belakang, maksudipun akhir salat. Saged dipun waos saderengipun salam, saksamunipun tasyahud utawi sak rambung napa salat. Nggih. Napa doanipun? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma do Allah a'inni, bantulah saya ya Allah. Ala zikrika, agar saya bisa selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan agar aku bisa baik di dalam beribadah padamu. Nah, menika doa ma'asyiral muslimin sepindah malih monggo kita asring maos supados kula panjenengan sami pikantuk taufik saking Allah Subhanahu wa taala saged nggih dalam kehidupan dunia menika bersyukur, beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kaum muslimin muslimat rahiman rahimakumullah. Wonten ing kesempatan sonten menika menjelang iftar, nggih. Wonten setunggal pembahasan bilih, nggih. Ringan ning mboten gampil, nggih. Ringan sebab niki pembahasan ingkang sayektosipun asring kula panjenengan sami midanget. Tetapi nggih mboten ringan dari sisi nggih kula panjenengan sami menika butuh untuk mendapatkan taufik di dalam mengamalkan. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, menawi panjenengan dipuntangleti, kita ditanya nggih. Sedaya menungsa niku kan sami. Semua manusia sejak yang pertama nggih menika Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai nanti manusia ingkang terakhir niku sami dari sisi napa? Dipun paringi Allah Subhanahu wa taala awak badan jasad ingkang sempurna. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggih. Sak temene ingsun Allah Subhanahu wa taala wis nyiptakake menungso, kabeh menungso fi ahsani taqwim. Sempurna pun ciptaanipun. Nggih. Masya Allah niki menungso kados mekaten. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jasad ingkang sempurna. Tangan loro panggonanipun nggih sampun pas kan ngeten niku. Kepala dengan segala atributipun, mata kalih, lisan, hidung, nggih, telinga. Lan ugi menungso dipun paringi Allah Subhanahu wa taala akal. Nah. Dados mekaten kabeh menungso, nggih napa mboten? Firaun diparingi niku napa mboten? Diparingi, disukani, malah disebutkan bahwasanya Firaun iki ora tau sakit, ora tau lara, luar biasa niki Firaun iki. Ora tau lara, sehat. Abu Jahal, Abu Lahab dipun paringi niku napa mboten? Dipun paringi sehat, cerdas. Niku sanes wong bodho sanes Abu Lahab, Abu Jahal niku wong pinter, wong cerdas. Nggih. Naam. Abu Lahab, Abu Jahal. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedaya menungsa niku sami, sayektosipun sejatinya seperti itu. Diberi Allah Subhanahu wa taala niki sedaya perangkat. Nggih. Naam. Ananging ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wonten ingkang bedaaken. Yeah. Ada yang membedakan antara mereka itu. Sehingga manusia pun terpisah dan terbagi menjadi dua. Fariqun fil jannah. Sebagian manusia masuk ke dalam apa? Jannah. Ini menikah suarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fariqun fis sa'ir. Dan sebagian lagi masuk ke dalam neraka jahannam. Ipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kok saged? Kan podo-podo kabeh dipun ciptakan fi ahsani takwim. Kabeh niku dipun paringi. Ora-ora bedane. Rezeki nggih sami mawon. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kula panjangan sami lahir. Mboten betono napa. Ora-ora sing gawa klambi. Ora-ora sing gawa napa. Ilmu kan ngeten nggih. Semua sama. Ya. Semua sama. Kemudian setelah itu begitu kita lahir diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ya air susu ibu semua sama. Mila Allah ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim. Naam. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu an-najdain. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing ayat menika, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala ingsun Allah wis ndadekake wis nyiptakake wis nganugrahake nggih kepada seluruh manusia napa niku ainain mripat loro diberi oleh Allah penglihatan. Naam wa lisanan lan menungso kabeh wis diparingi napa lisanan lisan niku napa nggih lisan iki lidah ini wa syafatain dan dua bibir. Sehingga kanti lesan ini kula panjenengan sami saged napa ngendikan. Bisa belajar, bisa mengajarkan wong biyen pas lair ora iso apa-apa, mboten saged ngucapaken bisane nangis kan ngeten niku. Belajar sedikit demi sedikit akhiripun dipun paringi ilmu dening sinten? Allah Subhanahu wa taala. Krungu bapake assalamualaikum. Suwi-suwi ngucapaken assalamualaikum. Bapak mengucapkan la ilaha illallah. Niki nggih nikmat lho. Kula njenengan sami lahir di tengah keluarga napa muslim. Saehingga awit alit sampun asring midhangetaken kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggih. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah walisanan wasyafatain wa hadainahun najdain dan kami beri hidayah kepada manusia najdain. Najdain niku maksudipun dua payudaranya ibu begitu lahir tahu di situ rezekinya asi air susu apa ibu sedaya dipun paringi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tetapi apa yang membedakan kok yang satu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala menjadi ashabus simal golongan sebelah kiri, lah kok sing sebagian lagi ashabul yamin generasi utawi golongan sebelah apa kanan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Lah kok wonten ingkang pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat Nabi, ning wonten ingkang mboten pikantuk napa syafaat. Lah kok saged? Napa ingkang bedakaken sementara semuanya sama? Kabeh wong niku ora ana sing benten, dipun paringi Allah kabeh. Akal nggih dipun apa? Paringi. Nah, nika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bedanipun setunggal. Nah, sing angel niku niki. Bedanipun setunggal. Napa bedanipun ma'asyiral muslimin? Bedanipun niku kula panjenengan sami nggih taat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa mboten? Nresnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa mboten? Niki bentenipun. Senajan bagus nasabipun, nasape bagus Abu Lahab niku nasape luar biasa nika lho. Abu Lahab niku pamanipun sinten? Rasul. Nasape nggih bagus nek cerita nasab. Berarti nyambung dumugi Nabi Ibrahim napa mboten? Nyambung niku nek cerita babakan nasab. Nggih. Nek cerita babakan nasab niki Abu Lahab luar biasa nasabe. Wong pamanipun Rasul alaihi salatu wasalam. Pamanipun Rasul. Bahkan nalika Rasul lahir dalam keadaan yatim sampun sedo bapakipun Abdullah. Nggih. Niki Abu Lahab niki senenge ora umum. Suka sekali secara tabiat sebab tambah anak dalam arti napa keponakan kan ngoten niku. Nggih. Sampai kemudian dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Duwe budak wadon jenenge Suwaibah. Nah, Suwaibah ini termasuk yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih Halimah Sa'diyah. Nggih, seneng. Suka. Tetapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun angkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala, dipun angkat menjadi rasul. Nalika sampun genep yuswanipun pinten? Kawan dosa. Dan ketika itu pada bulan Ramadan diangkat menjadi rasul. Nalikanipun Rasul alaihi salatu wasallam teng Gua Hira, di Gua Hira ketika itu sasine sasi Ramadan, bengine Lailatul napa? Qadar. Turun malaikat Jibril alaihi salatu wasallam beto wahyunipun Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Nah, saat daringi pun Jibril mengatakan ikrok baca. Nabi ngambali ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Langsung dipun sikep nggih oleh malaikat Jibril. Sampai sesak Rasul sallallahu alaihi wasallam sesak. Langsung dipun lepasaken malih ngantos ping pinten akhiripun turun ayat dan Allah mudahkan untuk Nabi menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Resmi sampun dados utusanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala, menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulailah beliau berdakwah. Nah, niki mangke ingkang bedakaken menungso ingkang taat dumateng Rasul alaihi salatu wassalam, tresno dumateng Rasul alaihi salatu wassalam, dipun barokai kehidupan di dunianya. Meskipun dia seorang budak sekalipun. Senajan budak, senajan fakir, senajan miskin. Kalau tak cerita tiang kalih. Niki wong fakir, tiang miskin, lan budak. Sebagai satunya budak. Yang menika Bilal bin Rabah. Bilal niku budak. Budak kulitipun apa? Cemeng. Ya, dari Ethiopia Habasyah. Nah, nek ditung-itung ora duwe rego. Lah wong barang didol saged niku ora duwe rego. Dirinya aja dia tidak memiliki. Ananging nalika Bilal bin Rabah niku lajeng ngucapaken kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Derajatipun diduwuraken dening Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalimat-kalimatnya nggih kan dados muadzin nggih. Dados muadzinipun Rasul. Seorang budak tadinya budak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Swantenipun dinteni. Nggih. Aben-aben waktu salat dinteni oh kae Bilal wis azan. Wis mlebu wektu napa? Salat. Nggih. Buka puasa nggih ngoten dintosi kan ngoten kados dinten menika niki tasih ngentosi napa? Azan. Okay. Nah, suaranya dikumandangkan naik dan dijawab suaranya. Niku Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dinteni niki. Padahal waunipun apa? Budak. Bahkan dijamin masuk surga niki termasuk sahabat ingkang dipun jamin masuk napa? Surga, Bilal bin Rabah. Lho kok ngertos dipun jamin surga? Rasul ingkang ngendika? Rasul sampun nate ngimpi dan mimpinya Rasul adalah napa? Wahyu. Dados Rasul mlebet swarga sampun mireng wonten suara trompahipun napa? Bilal, wis nang jero Bilal. Akhiripun dipun takoni, "Hei Bilal, kok bisa?" Nah, aku krungu suara trompahmu wis mlebu nang swarga, kok bisa? Nah, Bilal nyebataken amalan, nggih, bilih Bilal itu tidaklah beliau berwudu atau tidaklah beliau batal kecuali berwudu dan setelah berwudu beliau melakukan salat napa? Sunnah. Nggih. Niki Bilal bin Rabah. Ingkang nomor kalih kula sebat cerita ingkang nomor kalih nggih menika sahabat Abdullah bin Mas'ud. Niki sahabat sinten? Abdullah bin Mas'ud. Nggih. Insyaallah mboten asing niki nama. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud inilah yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badar. Padahal awakipun niku alit. Ibnu Mas'ud niku tiangipun apa? Gering. Sampai kakinya itu, betisnya itu nek napa nggih, wonten angin niku wabah niku kakine pun. Pernah suatu saat Ibnu Mas'ud menek wit. Ya, dalam sebuah perjalanan beliau bersama dengan Nabi dan para sahabat munggah naik ke atas sebuah pohon, pohon arok namanya, pohon siwak. Niku nek teng daerah Palestina niku termasuk patah saged ageng niki wit. Biasanipun dipun pendet akaripun nggih napa siwak. Nggih sampai dumugi sak menika. Ya. Kalau panjenengan ziarah teng Masjid Nabawi utawa teng Masjidil Haram, patah tiang ingkang napa sate. Nah. Dan memang itu luar biasa napa malih ingkang tasih napa seger, rasane itu semriwing nggih. Lan dadosaken untu kuat, gusi kuat, luar biasa. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lah niki sahabat Ibnu Mas'ud munggah teng wit niki lajeng wonten napa? Angin. Tertiup angin ngantos tersingkap pakaian beliau. Pakaian beliau tersingkap, nah betisnya itu kelihatan tipis. Gering niku. Nggih. Obah keinginan napa? Angin. Nah sebagian sahabat tertawa. Nggih, kadang wonten kejadian ngoten niku. Lajeng Rasul ngendika berkata kepada para sahabat, "Ata'jabuna min diqqati saqai Abdullah ibni Mas'ud?" Kowe kok padha guyu. Ana apa? Apa kowe padha gumun? Nggih, gumun. Bagaimana kakinya Ibnu Mas'ud itu tipis, alit, gering. Aja padha guyu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sungguh kedua kaki Ibnu Mas'ud ini kalau ditimbang di mizan nanti." Mizan gimana kok timbangan apa? Amalan. Iki sikil lorone Ibnu Mas'ud nek ditimbang luweh abot tinimbang Gunung Uhud, Jabalain Azimain. Luweh abot. Dados senajan alit ma'asyiral muslimin, namun ketika iman itu ada di kandung apa? Dadanya. Luar biasa. Abu Jahal mon kalah. Abu Jahal mati dalam keadaan Ibnu Mas'ud berdiri duduk di atasnya, di dadanya. Niku Abu Jahal. Nah, padahal Ibnu Mas'ud niku rumiyin penggembala napa? Kambing. Penggembala kambing rumiyin nalika Rasul tasih teng Mekah. Rasul pernah berjalan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq tiang kalih, nggih. Kepanasan. Panas yang luar biasa, nggih. Berjalan di pinggir kota Mekah, saking tebih ketinggal wonten sekelompok sekawanan domba-domba yang sedang digembala, dicaketi, nggih. Lah kok sing angon ki bocah. Nggih, mboten sanes sinten niku wau? Ibnu Mas'ud. Nggih, bocah. Nggih. Lajeng Rasul ali sallallahu wasallam ngundang, "Hei bocah rene yo. Kowe duwe wedhus apa ora sing bisa diperah?" Rasul kepingin ngunjuk. Demikian juga Abu Bakar. Kata Ibnu Mas'ud, "Ngapunten mboten saged. Niki sanes wedhus-wedhus kula. Ini bukan domba-domba saya. Saya hanya sekedar napa? Ngurusi angon, ngapunten mboten saged." Luar biasa amanahnya ini. Rasul pun kagum. Nah, Rasul akhirnya napa? Ngendika, "Wis, bocah, kowe golek ana wedhus sing urung kawin. wedhus sing urung kawin, medal susune napa mboten? Nggih mboten mungkin kan ngeten niku. Wis kowe jupuka, nggih, wedhus domba sing urung kawin nggih. Dipendhet dibawa di hadapan Nabi, langsung dipun usap perutnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul ndonga nyuwun dumateng Allah. Ujug-ujug nggih, tiba-tiba ini perutnya langsung mesak. Ibnu Mas'ud neng ningali tok. Diperah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, langsung Rasul ngunjuk, kemudian diperah lagi diberikan kepada Abu Bakar, diperah lagi diberikan kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Luar biasa niki. Mukjizat. Langsung dipun usap malih, ndonga malih, kempes malih balik seperti sedia kala. Nah, sejak itulah kata Ibnu Mas'ud, masuk iman ke dalam apa? Hati saya. Rasul kundur dikejar oleh Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, ajari saya ilmu ini, maksudnya pun Al-Quran. Akhirnya pun lebet Islam, lan dipun mulyaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lah niki sebabipun ma'asyiral muslimin, yang membedakan kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Bilal bin Rabah, tentunipun para sahabat ingkang sanes, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, nggih, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, lan sedaya para sahabat ingkang mboten saged dipun sebat, cacahipun kathah. Wong nalika Rasul Haji Wada, niku sahabat ingkang ngiringi 100.000. Kathah niku. Padahal awalnya Rasul satu saja. Nggih. Dalam keadaan manusia ketika itu masa jahiliyah. Nah, tetapi nggih tetep mawon 100.000 dibanding sing ora iman kathah sing pundi? Sing mboten iman, tetep sing mboten iman, nggih. Nah, niki ingkang bedakaken kenapa orang-orang ini para budak ini, fuqara, masakin menika, tiang-tiang miskin kemudian tinggi diangkat oleh Allah setinggi-tingginya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lan mestinipun pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok beda? Beda dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab niki kan luar biasa, sak jatosipun nggih nasabe luar biasa, tetapi tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan mendoakan kejelekan kepada Nabi. Tabban laka ya Muhammad, ciloko kowe Muhammad. Luar biasa. Akhiripun justru Allah menurunkan surat membalas ucapan-ucapan sinten? Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron za talahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tabbat yada, ciloko tangan lorone Abu Lahab. Maksudnya yang ciloko mboten ming tangane nggih kabeh sak awak-awake. Kadang kan kita dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya apa? Irunge tok napa kabeh niku. Nggih, ming irunge tok lah nek sikile sih ono, mboten mungkin kan mesti kabeh maksudipun. Nggih, ciloko kedua tangan Abu Lahab semua. Badannya, jasadnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ora kanggo gawe. Bandane mbok sugih kaya apa mboten nonton kanggo, mboten nonton kanggone, mboten nonton manfaatipun. Ma aghna anhu, ora kanggo gawe. Napa sing mboten kanggo gawe, mboten manfaat? Maluhu. Napa maluhu? Bandanipun. Wa ma kasab, dan semua yang dia upayakan termasuk anakipun, putunipun kabeh, bandanipun mboten wonten manfaat. Naam. Bahkan dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Sayasla naron zata lahab. Dheweke bakal dilebokake ana ing sajroning neraka kang genine bulat-bulat. Nah, mboten namung Abu Lahab, istrinya juga karena membantu di dalam menghalangi napa? Dakwahipun Rasul, mencela Rasul, menghina Rasul, membenci Rasul. Wa imra'atuhu, demikian pula siapa? Imra'ahnya, istrinya yang bernama Ummu Jamil. Nah tentunipun ma'asyiral muslimin, kisah menika ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'anul Karim, nggih. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, tentunipun kisahipun Ibnu Mas'ud, kisahipun Bilal bin Rabah, kisah-kisah menika tidaklah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an kejawi untuk diambil napa manfaatipun, dipun pendet napa faedahipun. Napa faedahipun ma'asyiral muslimin? kula panjenengan sami walhamdulillah dipun paringi hidayah Islam. Walhamdulillah. Artosipun insyaallah taala kula panjenengan sami menika pikantuk kemuliaan yang sangat besar. Mila monggo kita jagi hidayah menika. Dipun jagi hidayah menika. Iman Islam. Nggih. Lan dipun lajengaken upaya untuk menjaga. Nggih, sebab ingkang naminipun napa? Iman niku kan bertambah lan ber napa? Kurang. Niki keyakinanipun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman niku saged tambah lan saged napa? Kirang-kirang saged ilang. Nggih. Lah nek murtad kan ilang berarti imanipun. Nggih. Nah, pindah agami ini kan ilang imanipun. Artosipun apa ma'asyiral muslimin? Nikmat yang sangat besar ini mari kita jaga. Mari kita pupuk. Mila wonten ing Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim nyebataken mangke saged panjenengan waos nggih, wonten ing surat Ibrahim. Wonten ing surat Ibrahim ayat 21 utawi 6 likuran ngene niku. Allah menyebutkan bahwasanya iman itu ibarat pohon kurma. Nggih. Artosipun apa? Seperti pohon, yang namanya pohon itu nek dipun tandur, lajeng dipun apa? Sirami, lajeng dipun apa? Pupuk, nek wonten penyakit dipun nggih, dipun resiki penyakitipun, nek perlu disemprot-semprot. Nek jamur dikasih apa? Fungisida kan ngeten. Kalau itu penyakitnya berupa apa? Walang lan sak pitu-pitu nggih, insektisida kan bahasane ngeten iki nek teng pertanian niku. Nggih. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan dan renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah niku la ilaha illallah. Maksudipun iman. Allah membuat permisalan iman itu seperti sebuah pohon. Kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang thayyibah. Ingkang dipun maksud ingin menika pohon kurma. Dipun jelasaken wonten ing hadis. Saka dipun waos wonten ing tafsir. Ibnu Katsir lan sak piturutipun. Yang dimaksud adalah pohon kurma. Pohon kurma itu asluha sabitun. Akarnya itu luar biasa. Kokoh masuk ke dalam apa? Bumi. Panjenengan menawi suatu saat pirsa bilih wonten wit kurma nggih, sampingipun niku wonten sumur, sumure misalipun 10 meter niku akarnya bisa sampai dasar sumur saking jeronipun nggih. Asluha sabitun wa far'uha fis sama nggih, cabangnya daunnya itu ke langit nggih. Naam, rindang. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap saat mengeluarkan buahnya. Nggih. Naam, dan buah kurma itu selalu ada. Senajan sanes wekdal napa? Wekdal panen musimipun. Nggih. Naam. Sebab napa? Nek tasih musimipun wonten kurma ingkang basah namanya rutab. Niku nek mendete panene pas kados niku nggih mboten saged dangu. Tapi kalau dibiarkan kering jadilah napa? Kurma. Nggih dumugi negara kita ini. Nah, kembali kepada ayat hadis ma'asyiral muslimin. Kenapa pohon kurma itu menjadi lebat? Kenapa pohon kurma itu menjadi apa? Subur. Sebab dipun pelihara. Sebab dipun pupuk. Sebab dipun apa? Sirami. Nah, tugas kula panjenengan sami nggih, teng donya menika memupuk pohon iman yang ada dalam jiwa kita ini. Sebab kula panjenengan sami sampun ngucapaken la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nun sewu niki para bapak, para ibu. Nggih. Menawi kula lan jenengan duwe wit tanduran sing disayang. Teng omah regane larang ning di napa nggih, disia-siaaken. Naam. Mati napa mboten niku? Niku pejah kan ngoten. Gelo mangke. Padahal niki tanduran. Nggih. Napa malih riyen zamane napa? Jamane gelombang cinta nih kalau, kata tiang sami nabo, stres sebab mungkin nabo, mungkin jago nih ku, wis akeh godongin nih malah dibenake dipangan nabo, dipangan udus akhirnya mumet nih, pada regane larang. Kan ngoten, nah menawi panjenengan dipun tangleti, larang pundi kalimat la ilaha illallah kali tanduran-tanduran niku, mboten perlu dipun jawab. Jelas kalimat la ilaha illallah niki sangat mahal. Sebab kebahagiaan kita itu teng donya lan akhirat nggih niki tergantung dari kalimat napa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kewajiban kula panjenengan sami nggih jagi niki taneman niki. Naam. Ini nanti yang membedakan. Menusukkan wau dados kalih. Sing ora manut nabi ora ngucapake la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis dadi wong sing sengsara sak lawas-lawase. Nah, sing ngucapaken la ilaha illallah berarti sampun manut Nabi alaihi salatu wasalam, tinggal tugasnya adalah napa? Jagi. Pripun jaginipun ma'asyiral muslimin? Termasuk bulan Ramadan menika upaya untuk kita menjaga napa? Kalimat la ilaha illallah. Maos Qur'anul Karim. Amun ming sasi Ramadan, sak sampunipun Ramadan monggo kathah anginipun deres. Tadarus napa? Al Quran. Nggih. Salat gangsal wekdal ampun dipun tilar. Salat limang wektu. Nek saged dipun tambah salat-salat napa? Sunnah. Salat duha, qobliyah, ba'diyah. Nah, termasuk amalan-amalan kebaikan ingkang sanes, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Husnul jiran, berbuat baik kepada napa? Tetangga. Al-infaq was-shadaqah lan sak piturutipun terus niki. Nah, termasuk ugi menuntut ilmu. Mempelajari Al-Qur'anul Karim lan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ini kalau mau mencontoh Nabi tidak mungkin kalau tidak belajar. Naam. Mboten mungkin. Niki wonten kitab akhirnya mboten maca kitab niki nih. Kitab Riyadhus Shalihin. Niki kitab Riyadhus Shalihin, kitab ingkang ngumpulaken napa? Hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Belajar maos hadis menika. Pilih teng masjid niki teng niki dipun waos saben bar subuh imam maos setunggal hadis dipun waos terjemahanipun. Utawi nek mboten nggih teng griya panjenengan tumbas buku Riyadhus Shalihin sak terjemahanipun. Nggih. Sanes babagan ingkang abot insyaallah ming tuku buku terjemahan mangke dipun waos sedina siji, sedina siji, sedina siji insyaallah kula panjenengan sami tambah mengenal napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, begini lho cara kita makan. Oh, begini lho kita cara berdagang jual beli. Jane kula panjenengan sami niku dikepenakake. Wis kepenak gari nyonto. Nggih. Sedaya masalah niku sampun dipun terangaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Naam, hutang piutang. Sekarang banyak orang yang menyesal hutang piutang ora dicatet. Modal percaya. Nggih, pertamane ngoten niku nami. Mboten wajib hukumipun sunnah mencatat akad niku mboten wajib hukumipun. Nah, anane niki adab Islam ingkang dipun ajaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika wonten ing surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Nah, ya ayyuhalladzina amanu wahai wong-wong kang padha iman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian melakukan muamalah hutang piutang, faktubuh, tulisono. Kenapa? Nulis. Bukan hanya menulis saja, nek wis ditulis panggil dua orang saksi. Dua orang saksi min rijalikum, dari dua orang laki-laki, saksi loro. Nek mboten saged tiang kalih wong lanang, siji lanang ora apa-apa, sing siji digenti wong wadon pinten? Kalih. Satu seksi. Naam. Wabillahi taufik. Anika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sampai dalam bab ini pun diatur. Jual beli, bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam ngajari kula panjang sami jujur dalam jual beli. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis, fa in shadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Menawi penjual dan pembeli niku padha-padha jujur, shadaqa, shodiq, jujur keduanya. Wa bayyana lan gelem nerangake aib cacatipun. Ora ngumpetake cacat. Lanu mobil bodol dipoles nggih, ngomongi mobil napa? Mobil istimewa. Lah niki pripun niki? Nek kados kula njenengan wong-wong sing mboten ngerti mobil, nggih langsung ningali cete bagus ngeten nggih napa? Wah, bagus temenan, istimewa. Tapi nek wong sing ngerti kan ditingali. Lho kowe ngapusi kowe. Iki wis tau kecelakaan. Buktine lho, lah iki wis ketok iki las-lasan iki. Akhiripun mbetenipun barokai. Menawi kula panjenengan sami jujur di dalam jual beli, kemudian kita juga menjelaskan aib dan cacat jual beli, burikalahuma fi baihima, akan diberkahi apa jual beli keduanya. Senajan untungipun sithik tipis ora keh, tapi barokah. Sing dipun pados kan apa? Barokah. Nggih. Barokah. Nek pun dipun berkahi, akan tampak pada anaknya, akan tampak pada istrinya, akan tampak dalam ilmunya, dalam amalannya. Ngeten niku. Rasul masuk ke tengah pasar, nggih, pikantuk wahyu, langsung menuju ke seorang penjual kurma. Kurmane bagus. Sing ketinggal niku sing bagus-bagus. Nah, langsung Rasul sengaja memasukkan tangan beliau-beliau mendapatkan wahyu ngertos niku. Dipun walik sing teng isor niku kurma sing elek. Kurma yang jelek-jelek. Maka Nabi mengatakan, "Kenapa tidak kamu tampakkan yang jelek?" Agar orang bisa memilih, agar orang bisa tahu. Lajeng Rasul ngendika, "Man ghassana falaisa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Naam, ibadah ini sampun dipun contohaken. Babakan haji sampun dipun contohaken, salat sampun dipun contohaken. Bagaimana kita mengarungi hidup? Bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Bagaimana ketika kita mendapatkan rezeki? Sedaya niku sampun dipun contohaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terus bagaimana kita bisa mencontoh beliau? Kunci ini pun setunggal niku wau. Nggih. Sinau maos napa ingkang dipun tinggalaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arupi Al-Qur'anul Karim lan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sebagai penutup kawula ingetaken bilih hidup ini bukan coba-coba. Bukan eksperimen. Nah eksperimen niku nggih gagal saged dipun ulangi malih kan ngeten niku. Tapi hidup tidak. Urip niku sepisan. Umur nggih napa terbatas. Umuripun umat Nabi niku mboten panjang, swidak nganti 70. Yang lebih sedikit. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Mbok kula kuat kaya ngapa, mbok sugih kaya ngapa umure nggih akan membatasi. Akan membatasi kita. Nek pun swidak berarti pun niki ngatos-atos. Nek 30 hati-hati mboten. Nggih hati-hati umure ternyata ming 35 kan repot niku. Sing 30 nggih ngatos-atos, sing 40 nggih ngoten, sing swidak berarti sampun umur umat Nabi, sing 70 nggih ngoten niku, nek sing punjul berarti napa? Berarti niki sampun bonus niku. Ya. Nggih. Rasulullah sedo swidak 3, Abu Bakar swidak 3, Umar bin Khattab swidak 3. Naam, Ali bin Abi Thalib swidak 3. Ingkang radi panjang Utsman bin Affan 83. Nah, sesuai dengan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Atasipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang ada di hadapan kita adalah sisa hidup. Sisa hidup. Mila monggo ma'asyiral muslimin kita ginakaken wekdal. Nggih, kanthi saestu kangge kita nyinaoni nggih Al-Qur'anul Karim. Sabdanipun Nabi alaihi salatu wassalam walaupun satu hadis tapi barokahnya luar biasa. Nggih. Jenengan nek dipun paringi hadiah, nggih. Hadiah Pak Kades misalipun. Pak Kades maringi hadiah. Jane regane mboten patos larang. Ballpoint rega 5.000. Nggih. Tapi kita lihat bukan ballpoint-nya ingkang maringi sinten? Pak Kades. Akan saya simpen. Semakin tinggi lagi, semakin apa berharga lagi. Presiden sing presiden padahal lebih murah ngasih pensil 2.000. Nah, 2.000 lebih murah daripada yang diberikan oleh Pak Kades misalipun. 2.000, tapi sing maringi sinten? Presiden. Nah, omongane wonten tulisane hadiah Presiden Republik Indonesia disimpen saestu niku. Dipasang teng bifet, dipamer-pameraken. Padahal regane pinten? 2.000. Nggih. Lah napa malih niki ingkang maringi sinten? Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada kita misalipun, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Rong rakaat qobliyah subuh niku luweh bagus tinimbang donya lan sak isine. Niki saking sinten niki? Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan senajan niki amalan sunnah, sunnah niku mboten wajib, Nek mboten dilakoni mboten napa? Mboten dosa kan ngeten. Mbok ora salat qobliyah subuh nggih mboten dosa kan ngeten niku. Tetapi ini sunnah ma'asyiral muslimin dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kita cintai, kita muliakan. Nek saged nglampahi, lampahi. Napa malih pahalanipun luwih bagus tinimbang donya lan napa saisinipun. Satu hadis yang datang dari Nabi adalah sesuatu yang sangat mahal. Kenapa? Dari Nabi. Dan beliau nanti diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat untuk umatipun. Maka mari dalam kehidupan ini, kita cintai Nabi alaihi salatu wassalam, kita muliakan beliau, kita memperbanyak sholawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Mugi-mugi kula panjenengan sami ma'asyiral muslimin, dipun gampilaken, derek nopo ingkang dipun ajaraken dening Rasul alaihi salatu wassalam, lan pikantuk kesaenan fit dunia wal akhirah. Mekaten bilih ma'asyiral muslimin, kawula nyuwun gunging pangapunten mbok bilih wonten kalimat ingkang mboten matrep lan matur nuwun dumateng napa pemerintah desa ingkang sampun ngampilaken proses utawi perizinan lan ugi tentunipun dari Muspika lan sedaya ingkang mboten saged kawula sebat. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk ganjaran ingkang matikel-tikel saking ngarsanipun Allahu subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.